wajah-wajah. Sukacita mengenalmu, jiwa yang paling mulia, ya Nabi Allah, ya Muhammad, ya Habib Allah, ya Muhammad. Senyum yang indah, akhlak mulia, mata yang penuh cinta, semua wajah yang bertemu hilanglah resah dan gundah. Ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya Rasulullah, ya Muhammad. Teranglah jiwa dengan cahaya bersama mengikuti langkahmu. Bagai cahaya terangi malam, kau hapus gelap di jiwa. Ya Mustafa, engkau dicinta, dirindu setiap wajah. Ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya Rasulullah, ya Muhammad. Teranglah jiwa dengan cahaya bersama mengikuti langkahmu. Teranglah jiwa dengan cahaya bersama.